Janjikan ada untukmu, jangan pernah tuk menghilang. Ku nantikan saat bersama. Penuh cerita dan ceria, redakan beban yang terasa, memberi warna dalam jiwa. Ku akan selalu berjanji untuk setia sampai nanti. Selalu ada untuk